memotong rambutnya, baik dengan menggundul bagi laki-laki atau dengan memotong sebagiannya. Mereka tawaf di Baitillahil Haram, dan mereka pula melakukan sa'i, lari-lari kecil di antara Safa dan Marwah. Di hari ini disunnahkan, dan hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Makruh hukumnya bagi siapa yang mampu untuk melakukan penyembelihan binatang kurban kemudian dia meninggalkannya. Ibadah berkurban ini apabila dibandingkan dengan harga yang serupa, harga yang semisal dengan binatang korban tersebut, bila disedekahkan, maka tidak sebanding apabila harta tersebut dibelanjakan untuk kemudian menyembelih binatang korban. Karena ini adalah sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana awal permulaan disyariatkannya menyembelih kurban ini adalah sunnah Nabi kita Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah As-Saffat, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fangzur madha tara qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin falamma aslama watallahu liljabin wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Ketika Nabi Ibrahim menyeru putranya Ismail, wahai putraku, aku telah bermimpi menyembelih dirimu, bagaimana pendapatmu wahai putraku? Ismail, putra Ibrahim, dia mengatakan, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang menjadi perintah untuk menyembelihku, insya Allah engkau akan dapatkan diriku termasuk orang-orang yang bersabar. Ketika keduanya telah berserah diri untuk melaksanakannya, kemudian Ismail ditelungkupkan wajahnya ke bumi. Di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Ibrahim sudah bertekad untuk menyembelihnya, Allah memanggil, wahai Ibrahim, engkau telah melaksanakan perintah itu dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Dan ini termasuk ujian yang sangat berat. Kemudian kami gantikan dengan sembelihan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam perjalanan hidup Nabi Ibrahim terdapat hikmah, pelajaran yang sangat besar, karena beliau sebagai seorang siddiq dan nabi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, dan sebutkanlah di dalam Al-Quran, atau ingatlah di dalam Al-Quran tentang Ibrahim, beliau adalah seorang siddiq dan nabi. Beliau pula seorang Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih yang berarti mahabbah. Sedangkan Al-Khullah atau Al-Khalil, tingkatannya itu lebih tinggi daripada Al-Mahabbah, lebih tinggi daripada kecintaan yang disebut dengan Al-Khullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattakhadallahu Ibrahima khalila, Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Kemudian beliau pula sebagai bapaknya para nabi. Tidak ada seorang nabi pun setelah zaman Nabi Ibrahim melainkan dari keturunannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, dan kami jadikan dari keturunan keduanya Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim para nabi, dan kami turunkan kepada mereka Alkitab. Beliau juga seorang imam, pemimpin bagi segenap manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni ja'iluka linnasi imama, sungguhnya aku menjadikan Ibrahim, menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai umat untuk segenap manusia. Beliau juga dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ummah, padahal beliau seorang diri ketika itu. Dikatakan sebagai umat, yang mana umat ini umumnya digunakan untuk sekelompok manusia yang banyak. Tapi Ibrahim dikatakan sebagai umat, dijelaskan oleh para ulama bahwa beliau seorang yang mengumpulkan, jami'un likulli khisalil khair, mengumpulkan semua kebaikan. Segala kebaikan ada pada diri Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa, sesungguhnya Ibrahim merupakan satu umat, qanitan lillah, yang senantiasa taat kepada Allah, hanifa, dan beliau dalam keadaan hanif, yakni al-mail anisyrik wal-iqbal ilallah, beliau menjauhkan diri dari kesyirikan dan para pelakunya, dan beliau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ibrahim sebagai teladan untuk kita semuanya, untuk semua umat manusia. Umat sebelum kita Yahudi dan Nasara, terlebih lagi kita yang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, anittabi' millata Ibrahim hanifa, dan ikutilah agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang menjauhkan kesyirikan dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahudi ataupun Nasara dari kalangan Ahlul Kitab, mereka mengklaim bahwa Ibrahim beragama Yahudi ataupun Nasara. Maka ini adalah hal yang mustahil, di mana mereka mengatakan Ibrahim dari keturunannya Uzair, Nabi Yahudi. Mereka mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah putra Allah. Sementara Nasara mereka mengatakan Isa ibnullah, Isa adalah putra Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allahu amma yasifun, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka sifatkan. Bagaimana Nabi Ibrahim menjadikan agama mereka yang demikian keyakinannya, sementara yang dijadikan sebagai putra-putra Allah subhanahu wa ta'ala adalah keturunan beliau. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai putra-putri kita tidak beragama dengan agama Nabi Ibrahim yang berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, tidak gandrung dengan mereka, tidak bermesraan dengan mereka, justru membenarkan agama mereka sebagaimana orang-orang liberal yang mereka tidak mengkafirkan orang Yahudi ataupun Nasara yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ibadallah, Nabi Ibrahim teladan bagi kita semua dalam perihal birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Beliau mempergauli orang tuanya dengan baik, mengajak orang tuanya untuk masuk ke dalam agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdakwah kepada ayahnya dengan perkataan-perkataan yang lembut. Ayahnya Azar diajak untuk masuk ke dalam agama Allah. Disebutkan di dalam surah Al-Mumtahanah di dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a ya abati inni qad ja'ani minal 'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati la ta'budi syaitan Inna syaitana kana lirrahmani asiya." Wahai ayahku, di sini Nabi Ibrahim memanggil dengan panggilan yang sangat mesranya, bukan sekedar abi, tapi beliau menggunakan lafaz yang lebih halus dari itu. Ya abati, duhai ayahanda, janganlah engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mencukupi dirimu sedikitpun. Wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah diriku menuju siratan sawiya, siratal mustaqim. Wahai ayahanda, janganlah engkau menyembah syaitan, sungguh syaitan telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ma'asyiral muslimin, apa yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Cercaan, intimidasi, ancaman pun dia dapatkan. Walau demikian, beliau tetap berbuat baik kepada orang tuanya, sampai-sampai disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk sang ayah, namun hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau pun meninggalkannya. Ibadallah, sungguh Nabi Ibrahim seorang khalil yang kita diperintah untuk menteladaninya, dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim, diiringi pula dengan menyebut Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah memerintahkan untuk kita berteladan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagaimana kita diperintahkan untuk menteladani Nabi Ibrahim. Di dalam hadis pula Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa beliau adalah juga seorang khalil, dijadikan khalil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagaimana sebagai khalilnya. Innallaha attakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikanku sebagai khalilnya sebagaimana beliau Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Sehingga ma'asyiral muslimin, di dalam bukti sejarah bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada pamannya pula yang telah mengasuhnya, bahkan lebih daripada itu, ketika tawaran-tawaran kepada beliau untuk meninggalkan dakwah ini, namun beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau meninggalkan dakwah ini. Karena apabila meninggalkan dakwah ini, kecelakaanlah yang didapat. Namun tetap berbakti kepada orang tuanya atau pamannya, yaitu Abu Talib. Disebutkan oleh seorang tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyib, yang beliau mendapatkan kisahnya dari ayahnya, ketika Abu Talib telah nazak, kematian menghampirinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kesempatan terakhir ini untuk mengajak pamannya masuk ke dalam Islam. Namun ternyata di sisi Abu Talib ada seorang tokoh musyrikin, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada sang paman, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat tauhid. La ilaha illallah, satu kalimat yang aku bisa membelamu di hari kiamat nanti. Maka Abu Jahal dan temannya Abdullah berusaha untuk menghalangi dengan mengatakan, "Atarghabu ammillati Abdul Muttalib?" Apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Kemudian Nabi pun mengulangi, mengajak sang paman untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kemudian keduanya pun mengulanginya, dan di akhirnya Abdul Muttalib mati dalam keadaan kufur. Di saat itulah, atau sebab inilah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang menceritakan larangan untuk memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang telah dinyatakan sebagai ashabul jahim, sebagai penduduk neraka. Makana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantasnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrikin yang apabila telah nyata, telah jelas baginya bahwa orang musyrikin tersebut mati dalam kemusyrikannya, sehingga termasuk ashabul jahim, penduduk neraka. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala juga menceritakan bagaimana Ibrahim dalam lanjutan ayatnya, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi illa amma wa'idati wa'ada iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a min." Dan tidaklah permohonan ampun Ibrahim untuk ayahnya melainkan suatu janji yang dia berjanji untuk melaksanakannya. Namun ketika telah nyata bagi Ibrahim bahwa sang ayah termasuk ashabul jahim, penduduk neraka, dia pun berlepas diri dan tidak lagi memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk sang ayah. Ma'asyiral muslimin, sungguh banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim yang untuk kita bisa melaksanakannya, kita praktekkan dalam kehidupan ini. Secara ringkas, bagaimana Nabi Ibrahim bisa mendidik sang anak menjadi anak yang saleh, sehingga ketika diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan persembelihan tersebut, dia pun segera melaksanakan, karena dia mengetahui ru'yatul anbiya'i wal bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu. Demikian pula pada kisah Nabi Ibrahim, bagaimana pendidikan beliau kepada sang istri ketika beliau telah mengantar sang istri hajir bersama anaknya yang kecil di negeri yang tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada air, tidak ada pepohonan, bahkan sesekali masih dilalui oleh binatang buas. Sang istri tidaklah mengatakan sesuatu melainkan dia mengatakan, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan ini semua? Jawab Nabi Ibrahim, an-na'am, iya. Kemudian Hajir pun mengatakan, idzan la yudayyi'un Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Itulah pendidikan Ibrahim kepada istrinya yang yakin apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, apabila dilaksanakan maka keberuntungan yang akan didapatkan. Kalau kita melihat dalam sejarah, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya ke Makkah, sudah terjadi pendahuluan-pendahuluan yang apabila Hajir beralasan dengan alasan itu tentu akan diterima. Disebutkan dalam sejarah ketika Sarah menghadiahkan Hajir sebagai pembantu untuk dijadikan istri bagi Nabi Ibrahim, kemudian setelah itu melahirkan anak, timbullah kecemburuan pada diri Sarah sebagai manusia biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya ke negeri yang demikian itu keadaannya. Hajir tidaklah mengatakan, wahai Ibrahim, karena kecemburuan Sarahlah yang menyebabkan engkau mengantarkan aku ke negeri ini. Tidaklah demikian. Dan di dalam sejarah pula, bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan para sahabatnya yang mulia, baik al-muhajirin wal-ansar, pasca perang Hunain, Nabi alaihi salatu wassalam membagi-bagikan harta bukan untuk orang ansar, tapi diberikan kepada tokoh-tokoh musyrikin yang baru saja masuk Islam. Diberikan 100 onta kepada Sufyan, tokoh musyrikin yang baru saja masuk Islam, dan putranya 100 onta, dan pembesar-pembesaran musyrikin yang lainnya yang telah masuk Islam. Maka ketika itu ada sesuatu ganjalan pada diri orang-orang Ansar, sampai disebutkan oleh Sa'ad ibn Ubadah, terucap oleh mereka, laqiya Muhammadun qaumah, Muhammad telah bertemu dengan kaumnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sa'ad ibn Ubadah untuk mengumpulkan orang-orang Ansar, kemudian mengatakan kepada mereka, ya ma'asaral Ansar, wahai segenap orang-orang Ansar, aku dapati kalian dalam kesesatan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kalian karena sebabku. Kalian dalam keadaan serba kekurangan, kemudian Allah cukupkan, Allah mudahkan rezeki untuk kalian dengan dibukakan negeri di Madinah, ditaklukkannya benteng-benteng Ahlul Kitab dari orang-orang Nasar, orang-orang Yahudi. Allah mudahkan rezeki untuk kalian, dan itu semua dengan sebabku. Kami dapati kalian dalam keadaan bermusuh-musuhan, saling membunuh, saling berperang antara Aus dan Khazraj, kemudian Allah jinakkan kalian bersatu dengan sebabku pula. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah engkau menjawab ucapanku ini. Apa jawaban yang mereka sampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam? Allahu amannu wa afdal. Allah dan Rasulnya. Allahu wa rasuluhu amannu wa afdal. Allah dan Rasulnya pemberiannya lebih utama, lebih banyak memberi. Ini jawaban yang ada pada mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk menenangkan mereka dengan mengatakan, seandainya kalian menyampaikan kepadaku, tentu akan dibenarkan ucapanmu itu. Andai kata kalian mengatakan, wahai Muhammad, engkau datang dalam keadaan didustakan, kami membenarkan dirimu. Engkau datang dalam keadaan diusir oleh kaummu, kamilah yang membelanya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, apakah kalian mengkritikku dalam sesuatu dari perkara dunia? Yang Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, lu'aah. Apa itu lu'aah? Yaitu rumput yang dimakan binatang ternak. Kita lihat 100 onta apabila dikruskan dengan uang pada saat kita sekarang ini, tentu mencapai jutaan rupiah, bahkan miliaran lebih. Namun dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, lu'aah, yaitu ibarat rumput. Apakah karena itu kalian mengkritik kalian, mengkritik aku, wahai orang-orang Ansar? Ketahuilah bahwasannya mereka orang-orang musyrikin yang baru masuk Islam pulang ke rumah-rumah mereka dengan membawa onta dan kambing serta harta rampasan perang, sementara kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Apa yang kalian bawa ke rumah-rumah kalian itu lebih utama daripada yang dari apa yang mereka bawa pulang. Ma'asyiral muslimin, di hari ini pula Allah sempurnakan agama kita dengan turunnya suatu ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Maka tidak ada pilihan lain untuk kita semuanya melainkan untuk qanaah, cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan berupa Islam ini. Dan bagi kaum muslimat, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peraturan untuk mereka, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya mereka tinggal di rumah-rumah mereka dan janganlah mereka melakukan berhias dengan perhiasan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah terdahulu. Inilah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka keluar, hendaknya mengenakan jilbab-jilbab mereka. Jangan mereka larut zaman pada saat kita sekarang ini, yang mana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan satu golongan atau dua golongan yang mereka menjadi penduduk neraka yang aku tidak melihat keduanya. Salah satunya adalah kasiatun ariyat, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memperhatikan keadaan keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak perempuan kita. Janganlah mereka mudah untuk keluar, dan apabila mereka keluar, hendaknya mengenakan jilbab mereka. Nabi alaihi salatu wassalam tidak melarang untuk mereka keluar, bahkan dalam perkara ibadah Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la tamna'u nisa'akum masajidallah, jangan kalian melarang wanita-wanita kalian untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Walaupun demikian, ketahuilah salat di masjid yang pahalanya 27 derajat, maka bagi perempuan derajat yang semacam itu tidaklah didapatkan, karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan salatnya wanita di rumah-rumah mereka itu lebih utama daripada salat mereka di masjid-masjid. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.